memang indah, tapi apa artinya? Ternyata berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita perhitungan pun tak ada realita. Raut wajah yang kenamannya memang indah, tapi apa artinya? Ternyata nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata tutup telinga, perhitungan pun tak ada. Siapa yang pernah mencoba? Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata tutup telinga, perhitungan